Selamat siang Bapak Yudi. Iya, apa komentar Anda nih Pak? Iya, BPLN Momo, kalau melihat kejadian ini dua-duanya konfliknya, kalau sebuah seperti konflik itu saya kira tidak menguntungkan. Baiknya pihak PLN mensosialisasikan atau memberi penjelasan kepada kesulitan-kesulitan dari PLN. Saya kira itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Hudi. Bapak Frans, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak? Mungkin sudah waktunya memikirkan swastanisasi listrik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Iya Pak Budi, apa komentarnya nih Pak? Komentarnya kalau gini aja sih, mungkin saya rasa sih PLN ingin menutup kebobrokannya dalamnya dengan intimidasi para pengusaha gitu aja sih. Komentar saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya nih Pak? Heran juga, gampang. Inilah efek samping dari monopoli. Jadi sepanjang monopoli ini tidak dihentikan dan memberikan kesempatan orang lain untuk ngurusin listrik, maka sampai kapanpun listrik kita nggak pernah beres. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang.